dilipas matahari di tengah-tengah kepala kita istilahnya, enggak ada bayangan manusia. Nah itu kalau sudah masuk berarti sudah enggak boleh sholat duha. Sebagian ulama mengatakan tergelincirnya pun pada saat proses tergelincir ke waktu itu sudah tidak boleh sholat duha. Sudah tidak boleh. Jadi Allah alam lebih amannya diambil beberapa saat sebelum itu. Afwan Ustaz, saya pernah mendengar hadis, bila tidak memberatkan umatku lebih baik sholat isya diakhirkan. Sahihkah? Dan apakah maksud dan hikmah pelajaran dari hadis tersebut? Jazakallah khair. Iya, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan yang dimaksud di sini diterlambatkan, ditakhirkan sholat isya itu sebenarnya adalah, jadi gini, antara maghrib sama isya itu perbedaannya hilangnya awan merah. Hilangnya awan merah itu perbedaannya. Jadi begitu awan merah hilang itu sudah masuk isya sebenarnya. Kalau dalam hukum syar'i ya. Nah, di sini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau saya tidak beratkan umatku, saya meminta mereka untuk menerlambatkan isya. Maksudnya benar-benar gelap sekali baru sholat. Bukan ditakhirkan sampai jam 12 itu bukan. Bukan itu. Karena memang riwayat-riwayat menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jeda antara maghrib sama isya itu waktunya cuma pendek. Ada beberapa ya riwayat yang menukil itu ukuran 150 ayat, 200 ayat dibaca ya. Jadi seperti sekarang lah 45 menit, memang begitu. Tapi kalau patokan yang diperlihatkan oleh Jibril alaihissalam pada saat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hilangnya awan merah itu sudah masuk. Maka beliau meminta umatnya untuk menerlambatkan sampai betul-betul gelap baru dimasukkan isya. Allahu a'lam. Ini ada pertanyaan, tapi saya melihat ini sama ya. Ini saya minta tolong jangan ada pertanyaan ke masalah individu, ke masalah kelompok gitu ya. Saya bacakan secara umum. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai salafiyin atau kelompok yang mengklaim bermanhaj salaf? Saya punya seorang ayah yang beraliran salafi dan merupakan salah satu kelompok Persiraja. Pendengar setia Radio Roja. Ini istilah sendiri nih ya. Ayah saya menuduh kelompok Ikhwan Muslimin itu sesat, Hizbut Tahrir itu sesat dan lain-lain. Di lain pihak ada kelompok salafi lain yang mentahdir salafi Persiraja ini dengan sebutan Hizbiyun, Turasiyun, ya, Halabiyun, Sururiyun, Ikhwaniyun dan seterusnya. Mengapa terjadi perpecahan sedemikian hebatnya di kalangan ahli sunnah dari kelompok salafi ini dan masing-masing kelompok merasa paling benar sendiri? Pertama sekali begini ikhwah, saya minta dan saya tuntun bagi ikhwah yang belajar yang gitu, fahami dua hal dulu. Tidak ada namanya kelompok salafi. Ini dulu nih. Karena memang tidak ada kelompok, mana ada kelompok salafi itu, dari mana itu. Cuman teman-teman ini selalu kalau ceramah, sama ceramah kita ini sendiri begitu kan. Kita lihat kisah para salaful ummah. Salaf ummah ini sahabat. Salaf itu kan orang terdahulu ya, tabiin. Maka karena seringnya diucapkan salaf-salaf dikatakan kelompok salafi. Padahal sebenarnya tidak ada kelompok ini sendiri gitu kan. Enggak pernah ada kelompok salafi sebenarnya gitu. Nah, tapi karena sudah terbiasa diungkapkan akhirnya teman-teman pun ini mengatakan ya ikhwah salaf, akhwat salafiyah gitu kan, sudah keluar istilah.